Mitra Bisnis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun depan menetapkan kebijakan baru yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. Pemerintah juga menghapus penerapan ujian nasional untuk tingkat SD. Penerapan kebijakan ini membuat pro kontra. Pemerintah di satu sisi bertujuan memotivasi siswa meningkatkan potensinya, tapi ada protes dari kalangan guru. Jika siswa dipaksa naik kelas, nantinya akan menyulitkan anak itu karena materi pelajaran semakin sulit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial dan bisnis Alberto Hanani. Bang Alberto, apa komentar Anda soal ini? Gini, saya kira boleh-boleh aja naik. Tapi kan metode belajar, saya nggak ngikutin ya kurikulumnya gimana, tergantung kurikulum itu. Sebenarnya kan ada teknik kalau kalau mau semua naik kelas, menurut saya bukan guru ya, saya lagi pakai itu hati-hati nih, kalau ada guru, teman-teman guru yang dengar saya kan repot, saya banyak teman guru soalnya. Repotnya gini, kalau metode mengajarnya benar, itu nggak apa-apa. Jadi artinya ketika anak nilainya nggak baik di awal semester atau di awal tahun, setengah tahun, itu bisa diperbaiki, dikejar. Jadi mereka yang ada potensi nggak naik kelas, diberi kemewahan justru untuk mengakselerasi kapasitasnya. Tapi itu kan kemewahan buat sekolah. Kalau sekolahnya bisa, ideal. Nggak naik kelas itu ada impact psikologis memang kan. Anak merasa terkucilkan, merasa kurang dari kecil, itu kan kurang baik. Dan SD, ya harusnya belajar itu dari kecil menyenangkan gitu ya, jangan memberatkan. Di Indonesia ini pelajaran kayaknya memberatkan banget itu. Nah, saya setuju-setuju aja sebetulnya, tapi sebenarnya juga nggak usah dibuat peraturan secara resmi bahwa anak harus naik kelas semua dan tidak boleh tidak naik kelas. Saya kira itu terlalu ekstrim juga kalau diatur, ya kan? Saya kira tidak ada guru yang bermaksud tidak menaikkan kelas muridnya. Tapi kalau memang tidak bisa mengikuti, kan itu untuk kebaikan anak. Cuma harus dicarikan mekanismenya. Apakah anak itu mengikuti kelas akselerasi khusus, atau mereka yang kelasnya dibuat rata-rata dibuatkan kelas khusus, naik tapi dengan masa percobaan, macam-macam lah itu ada caranya, kan? Tapi ada second chance buat si anak, jangan sampai nggak naik. Semua ada baiknya, tapi jangan ekstrim kali ya. Dan harus ada model untuk menyeimbangkan gitu loh. Artinya, kalau memang harus naik, ya berarti ada accelerating program untuk memperbaiki kemampuan si anak yang harusnya tidak naik kelas. Saya pikir sih, ya apa sih naik kelas dan nggak naik kelas itu nggak penting-penting amat juga kan. Anak-anak homeschooling, teman saya ada yang anaknya umur 15 bisa masuk UI. Dengan homeschooling aja ya. Kalau pinter-pinter aja gitu kan. Saya kira, apa ya, silakan aja gitu loh, mau naik kayak nggak naik. Sekarang itu representasinya berapa sih yang nggak naik kelas? Nah, kalau ada sekolah yang studentnya lebih dari 20% aja nggak naik kelas, sekolah itu kita pertanyakan semua deh. Itu dulu tahapannya, jangan langsung bikin peraturan. Atau udah ada data belum mengenai berapa sekolah yang tingkat ketidaklulusannya sampai 20%. Itu kan tinggi sekali kan, supaya yang bersangkutan tidak putus asa, tapi mau terus belajar, ya dimotivasi gitu. Itu kan tujuannya apa? Makanya jangan lihat kebijakan atau apa itu dilihat dari paketnya, tapi tujuannya apa gitu. Saya kira tujuannya baik, jadi packagingnya harus dipikirkan gimana pelaksanaan policy-nya. Jika harus ada sistem baru pembelajaran, apakah itu bisa dilakukan di setiap sekolah, baik swasta ataupun negeri? Bukankah butuh investasi juga, Bang? Iya, Tom, yang bersangkutan harus cari beasiswa, mekanisme beasiswa harus dikembangin, charity, filantropi daripada orang-orang kaya yang punya kapasitas mau membantu anak-anak dengan kesulitan khusus atau orang tuanya punya uang atau gitu. Kan range kemampuan anak itu lebar kan, dari yang autis, dari yang setengah cacat gitu kan, sampai yang super brilian gitu ya. Memang sebagian besar kan rata-rata. Saya kira kita bicara rata-rata, jangan bicara 1-2 kasus lalu kita generalisasi gitu kan. Berapa sih proporsi yang di kelas akselerasi? Mungkin nggak sampai 5%. Ya kan, jangan dilebih-lebihkan juga gitu kan. Majority kan akan naik kelas. Saya kira kita harus bicara tendensi sentral juga atau rata-ratanya seperti apa. Kalau rata-rata naik kelas semua 90% naik kelas, 10% nggak naik, jarang sekali sampai 10%. Paling 2%. Kalau 2% masa nggak bisa sih orang tuanya mencarikan dana khusus atau sekolahnya memberikan sekolah negeri juga harusnya kementerian juga memikirkan kalau memang membuat kebijakan harus ada implikasi budgeternya. Dipikirkanlah budgetnya untuk membantu anak yang bersangkutan kan, atau menyarankan anak ini untuk memilih keterampilan khusus setelah itu dinaikkan. Tapi ya, misalnya anak saya sendiri juga ada masalah dengan pelajaran menggambar misalnya, dia nggak lulus, tapi ya udahlah cuma pelajaran menggambar, kamu kan nggak mau jadi desainer katanya, jadi dilewatkan aja naik kelas juga, yang lain A semua tapi satu pelajaran fail, gimana tuh coba. Nah, jadi itu emang harus bijak-bijak lah gitu ya, menyikapi peraturannya harus bijak juga, dan mungkin tujuklah peraturannya harus dipertajam gitu nanti. Masih terkait dengan rencana tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas, Bang. Untuk mendukung itu, diwacanakan juga rapot SD tidak akan ditulis dengan angka atau scoring, melainkan dalam bentuk narasi. Bagaimana Abang melihatnya? Bagus, itu kan bagus. Nah, Saya kira itu ideal kalau, tapi itu juga berat ya, karena kalau rasio guru muridnya 1 banding 200, setiap murid 200 harus dikasih narasi, juga mampuslah gurunya kan, memberi narasi satu-satu pelajaran gitu ya, itu ideal. Kalau bisa bagus, supaya anak itu bisa ngomong, tapi juga bikin narasinya jangan ngasal gitu kan. Nah, kemudian ujian nasionalnya menurut saya, ini kan kita bicara SD ya, ujian nasionalnya dibikin standar nasional, nggak usah diperdebatkan lah ujian nasional. Kayak misalnya masuk ke sekolah di Amerika atau di Inggris ada standar seperti SAT, seperti IGCSE, jadi nggak perlu even pakai sipil, dari manapun orang seluruh dunia ikut tes itu bisa gitu ya, masuk gitu ya. Jadi artinya nggak usah sekolah per sekolah mengadakan ujian gitu loh. Sekolah per sekolah mempersiapkan anak-anak untuk ujian. Memang ada dampak buruknya, lalu orang-orang pada anak-anak zaman sekarang nggak sekolah, cuma ikut bimbingan tes untuk ujian aja. Dan bahkan bisa lulus ke sekolah yang lebih bagus karena dia nggak perlu belajar. Demikian pengamat sosial dan bisnis Alberto Hanani. Saya Wendy Lim.